Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-karim al-munzali alayhi wa innaka ala khulqin adhim wa ala alihi wa ashabihi alladhina atarabbahum biqalbin salim. Amma ba'd fa ya ibadallahi taqullaha rabbal alamin wa budullaha mukhlishina lahuddin wa budullaha hatta yatiyakumul yaqin ilamu annakum qadimuna ilallah fal tangdur nafsumma qaddamat ligad وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْكَرِيمِ فَوَاسْتَقُوا الْقَائِلِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أو كما جاء في الحديث وقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من دخل القبر بلا زاد كمن رغب البحر بلا سفينة. Masyiral muslimin, jamaah-jamaah rahimakumullah. Mestilah kita senantiasa siang dan malam selalu usaha dan usaha bagaimana tambah hari semakin dekat persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita usaha dan berpikir bagaimana tambah banyak bekal kita untuk menghadapi perjalanan kita yang masih sangat-sangat jauh. Perjalanan yang masih sangat-sangat jauh, sangat lama, yang harus melewati alam kubur, mahsyar, ada hari kiamat, ada sirat, ada hisab, ada mizan, kemudian di sana ada surga, ada neraka. Orang yang bepergian dari Magetan ke Madiun itu saja membutuhkan bekal. Tidak cukup 1.000, 2.000. Jemaah yang mulia, kita ini bukan akan pergi ke negara Malaysia, negara Amerika, negara Inggris. Tidak, kita semua ini akan pergi ke negara akhirat. Kita semua akan diusir dari dunia ini. Kita semua akan dipindahkan dari dunia ini menuju ke alam, menuju ke negara namanya negara akhirat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Berapa banyak pesanan-pesanan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an supaya manusia ini mengimani negeri akhirat atas berita yang dibawa oleh para nabi, para rasul, para kekasih-kekasih Allah, supaya manusia ini tertata hidupnya, supaya manusia ini tidak salah dalam mencari jalan menuju keselamatan, kebahagiaan. Karena hakikatnya manusia ini tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Hai manusia, kamu dikeluarkan dari perut ibu kamu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian kita sedikit-sedikit belajar ilmu. Tetapi ilmu itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah berfirman, kamu tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Berapa banyak perkara-perkara yang kita tidak tahu, berapa banyak perkara-perkara yang akan terjadi dalam diri kita dan kita tidak tahu. Seandainya para nabi, para rasul tidak memberitahu kepada kita maka kita tidak tahu apa-apa, apa yang akan terjadi di alam kubur nanti, apa yang akan terjadi pada yaumul kiamah, apa yang akan terjadi kehidupan kita 1000 tahun yang akan datang, 1 juta tahun yang akan datang, 1 miliar-miliar tahun yang akan datang. Kita tidak tahu. Maka untuk itu hadirin yang mulia, di dalam Al-Quran Allah SWT berpesan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kamu itu akan mengadakan perjalanan yang sangat jauh, wahai manusia. Maka carilah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal untuk menuju sowan menghadap Allah. Yang nanti di sana kita akan ditanyai macam-macam, dimintai pertanggungjawaban kita selama kita hidup di dunia, mulai dari akil balig sampai mati. Umur kita dihabiskan untuk apa? Kalau punya duit dari mana dan untuk apa? Kemudian di dunia kamu mau mencari ilmu apa tidak? Setelah mencari ilmu kamu kerjakan apa tidak? Begitu banyaknya berita yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Belum nanti pertanyaan awal nanti ketika masuk di alam, namanya alam kubur, ditanyai lagi, marobuka sopian, siapa Tuhanmu? Siapa yang dulu kamu sembah di dunia itu siapa? Siapa yang kamu yakini dulu di dunia yang memberi rezeki kamu itu siapa? Yang menciptakan kamu itu siapa? Karena Tuhan itu maknanya hadirin Khalik, yang menciptakan. Razik, yang memberi rezeki. Malik, yang menguasai. Jadi kita selama ini nanti akan diuji dengan macam-macam ujian di dunia ini, dengan harta, dengan keluarga, dengan dunia. Lupa enggak setelah kita melihat dunia, apakah yakin kita tetap satu, Tuhan kita adalah Allah? Apakah kita ketika diuji dengan keluarga, dengan sibuknya keluarga, dengan macam-macam yang terjadi dalam keluarga, apakah tetap keyakinan kita bahwa Rabb adalah Allah, Tuhan kita hanyalah Allah, la ilaha illallah, tidak menyembah kecuali Allah? Karena itulah soal nomor satu yang akan ditanyakan nanti ketika kita masuk pertama-tama, malam pertama di alam kubur. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Hadirin yang mulia, diceritakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau ini ditanya di alam kubur oleh malakani, dua malaikat Munkar wa Nakir didatangi. Maka Munkar Nakir bertanya, marabbuka, siapa Tuhanmu? Bagaimana kalau kita hadirin? Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu aneh hadirin, dia tidak menjawab dengan seperti orang-orang menjawab pertanyaan ini. Malaikat bertanya, marabbuka, siapa Tuhanmu? Maka Sayyidina Umar ganti bertanya, waman rabbukuma, siapa Tuhanmu? Kata malaikat, Sayyidina Umar menjawab, la Tuhan kamu siapa? La Tuhan kamu berdua siapa? Hadirin yang mulia, di dalam keadaan seperti itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masih bisa ganti bertanya kepada malaikat. Kata ulama, kenapa bisa seperti itu? Karena Sayyidina Umar tidak ada yang ditakuti di dalam hatinya kecuali Allah. Sayyidina Umar tidak takut kepada malaikat itu, tidak takut kepada Munkar dan Nakir. Sayyidina Umar di dunia hanya takut kepada Allah, di kubur hanya takut kepada Allah, di saat-saat yang genting hanya takut kepada Allah, di saat-saat gembira dia ingat kepada Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Itulah iman. Iman ini nanti bermanfaat apa tidak, itu ketika kita semua ini yang punya iman ini bisa enggak merasakan iman kita di dunia ini bermanfaat. Iman yang menggerakkan kaki kita menuju masjid, iman yang menggerakkan mulut kita untuk membaca Al-Quran, iman yang memerintahkan hati kita untuk zikir kepada Allah, iman yang menghentikan anggota tubuh kita dari maksiat kepada Allah. Hadirin yang mulia, karena nanti di akhirat ada orang-orang yang mengaku iman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia nanti di akhirat ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi dijawab oleh Allah SWT, wa ma hum bimumin. Tidak, kamu semua ini tidak beriman. Maka bagaimana hadirin? Iman ini harus benar-benar. Tidak boleh ada kenifakan, pura-pura iman, pura-pura iman. Ini tidak iman. Maka jamaah yang mulia, iman, minimalnya iman kata para ulama adalah bagaimana iman ini bisa menggerakkan diri kita untuk taat kepada Allah, bisa menghentikan diri kita dari maksiat kepada Allah, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda-tanda iman yang pertama di dalam surat Al-Mu'min diterangkan, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah mengelankan, mengumumkan, menetapkan bahwa yang beruntung manusia itu hanya orang yang beriman. Orang yang di dalam hatinya ada rukun iman, iman kepada Allah yang benar, iman kepada kitab Allah yang benar, iman kepada malaikat Allah yang benar, iman kepada Rasul Allah yang benar, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir, rukun iman yang benar. Karena nanti ada manusia ini rukun imannya itu ditambah, rukun iman ditambah atau dikurangi, ini jadilah bukan iman lagi. Hadirin yang mulia, aliran apa nanti akan tahu. Karena di antara aliran-aliran yang sesat kata para ulama adalah menambah atau mengurangi atau mengingkari salah satu rukun Islam. Menambah dan mengurangi atau mengingkari salah satu rukun iman. Hadirin yang mulia, maka iman ini kata ulama, iman itu harus 24 jam tiap detik dalam hati kita. Di saat-saat faida ja'a jaluhum, ketika ajal ini datang, maka ini harus ada iman. Kalau sholat yang wajib paling 5 waktu, puasa setahun sekali, haji seumur hidup sekali, tak masalah. Tapi kalau iman ini 24 jam, bahkan diharapkan, bahkan diharuskan ketika Israel datang dalam keadaan iman, dalam keadaan bagaimana hati kita, lisan kita bisa mengikrarkan, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Apa itu tanda iman pertama kali di dalam Al-Qur'an itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman adalah nomor satu, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Quran surat Al-Mu'min ayat 2. Nomor satu sifat-sifat ciri-ciri orang beriman adalah khusyuk dalam sholat. Menjaga sholat, khusyuk dalam sholat, tidak gerusa-gerusu dalam sholat, tidak kesusu dalam sholat. Masa ada terawih 20 menit, 20 rakaat, 7 menit. Bagaimana rukuknya? Bagaimana sujudnya? Kok bisa-bisanya khusyuk bagaimana? Fatihahnya itu macam mana? Hadirin, kita sholat di depan Allah, masa berani celintisan? Di depan raja, di depannya Pak Presiden Jokowi saja mungkin duduk cokot jengkol meneng mawon, kawani plak-plak. Masa sholat wani celintisan di depan Allah SWT? Bagaimana perasaan kita di depan Allah SWT? Maka baginda Nabi katakan, seburuk-buruk orang adalah yang mencuri dalam sholatnya. Bagaimana orang mencuri dalam sholat? Kata Rasulullah, orang yang mencuri dalam sholatnya adalah mencuri sujudnya. Sujudnya tidak tumu'inah, sudah berdiri rukuk, belum tumu'inah, sudah itidal. Akhirnya dikatakan sholatnya seperti burung nutul panganan nih. Burung nutul panganan nih, cepet ini gue. Hadirin yang mulia, sholat ini di depan Allah, bagaimana kita punya perilaku, adab, etika. Maka di dalam al-ihsan disebutkan ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Bagaimana ibadah dengan ihsan, sholat dengan ihsan, sholat dengan seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak mampu pada derajat itu, ya sudahlah, yakinilah seakan-akan, bukan seakan-akan, memang Allah melihat kamu. Itulah namanya khusyuk. Sholat merasa dilihat oleh Allah. Masa dilihat oleh Allah sholatnya gak tertib, celintisan, gerusa-gerusu, kesusuar, nengdi. Oh, sudah di depan Allah, di depan pemilik dunia dan akhirat, di depan Zat yang maha kuasa yang mengetahui hati kita, bagaimana kita berani gak khusyuk? Lagian hadirin, sholat ini sangat menentukan nasib kita nanti di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah SWT perintahkan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sholat, dengan cara sabar. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar menerima ujian-ujian dari Allah. Kemudian wasta'inu bisabri wassalah. Setelah sabar, maka sholatnya akan bermutu, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Hadirin yang mulia, sabar itu bukan berarti mau weneng. Sabar niki telu niku, sabar niku dibetah-betah ning nglakoni perintahin Allah, dibetah-betah ning ngedohi larangane Allah, lan dibetah-betah ning nampa ujian saka Allah. Diuji loro, diuji marah, diuji macam-macam masalah. Sabar. Sabar dalam arti tidak ngeluh. Sabar dalam arti ridho ning keputusane Allah. Hadirin, sholat ini akan sangat menentukan nasib kula jenengan sami didhawuhi kalih Kanjeng Nabi. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa idza hasuna fa idza saluha saluha sa'iru 'amali wa idza fasada fasada sa'iru 'amali. Pertama kali pada hari kiamat seorang hamba, seorang manusia akan dihisab adalah salat. Bila mana sholatnya baik, seluruh amalannya jadi baik. Kalau sholatnya rusak, maka seluruh amalannya jadi rusak. Karena sholat ini akan menentukan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya benar, maka seseorang akan tercegah dari fahsya dan munkar. Dalam satu hadis, man lam yasdat sholatuhu anil fahsya'i wal munkar, lam yasdat minallahi illa budda. Sapa wonge salat kok gak tercegah dari fahsya dan mungkar, berarti dia itu tambah jauh daripada Allah. Lah masa to bar salat nyembah ning Allah, sowan di hadapan Allah, terus bar sowan kok terus gak berubah, itu bagaimana? Wes bar awor karo Gusti Allah, bertenang-tenang, bernyaman-nyaman di depan Allah, menghadap kepada Allah, munajat kepada Allah, kok habis itu enggak baik, bagaimana? Hadirin yang mulia, maka untuk itu bagaimana kita jaga iman kita jaga amalan-amalan kita untuk bekal sowan kita kepada Allah, terutama dijaga sholatnya. Jalan Allah wa yakum minal faizin al aminin wa adkhalna fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.